Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai kepada pembahasan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibn Majah dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal-hammam." Bahwa permukaan bumi seluruhnya masjid, tempat diperbolehkan sujud dan salat, kecuali al-maqbarah, kecuali pekuburan, yaitu tempat yang di situ dikuburkannya orang-orang yang telah meninggal, apakah satu kuburan atau lebih. Dan telah kita jelaskan tentang tidak diperbolehkannya sholat di pekuburan. Dan yang sahih dari pendapat para ulama, barang siapa yang sholat di kuburan dalam keadaan dia mengetahui bahwa itu adalah pekuburan, maka sholatnya adalah batilah, sholatnya batal. Berbeda halnya apabila dia jahil, tidak tahu tentang hukumnya, dia tidak mengetahui bahwa sholat di kuburan tersebut tidak diperbolehkan, maka dalam hal ini dia ma'zur, dia mendapatkan uzur. Kedudukannya sama seperti seorang yang mengerjakan sholat dalam keadaan di salah satu bagian badannya atau pada pakaiannya ada najis, namun dia tidak mengetahui. Maka apabila dia telah menyelesaikan sholat tersebut, setelah itu nampak bagi dia bahwa ternyata pada pakaiannya ada najis, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengulangi sholatnya apabila pada pakaiannya terdapat najis. Berbeda kalau dia berhadas. Apabila dia dalam keadaan berhadas, tidak bersuci, apakah dia berhadas kecil ataukah besar dan dia tidak mengangkatnya, lalu dia mengerjakan sholat dalam keadaan berhadas, maka sholatnya batilah, sholatnya batal, dan dia harus mengulangi kembali sholatnya tersebut walaupun sebelumnya dia jahil ataukah dia lupa bahwa dia dalam keadaan berhadas. Berdasarkan keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang kalian apabila dia dalam keadaan berhadas, sampai dia berwudu, yaitu sampai dia mengangkat hadasnya tersebut. Maka demikian pula seorang yang dahulu jahil tidak mengetahui bahwa salat menghadap kuburan ataukah salat di pekuburan adalah perbuatan yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Maka dia telah melakukan banyak salat di tempat tersebut dengan memahami bahwa itu adalah hal yang dibolehkan saja, tidak sampai kepadanya dalil. Maka orang yang seperti ini ma'dzur. Salat-salat yang dia kerjakan sebelumnya adalah sah berdasarkan pendapat yang sahih dari kalangan para ulama. Oleh karena itu suatu ketika tatkala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sedang mengerjakan salat dan beliau salat di dekat kuburan, beliau tidak mengetahui bahwa di dekat beliau ada kuburan, maka dia pun mengerjakan salat di tempat tersebut. Dalam keadaan dia sedang mengerjakan salat, datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu Umar berteriak kepada Anas bin Malik yang sedang salat. Dia mengatakan, "Al-qabr, al-qabr. Jauhilah kuburan, jauhi kuburan." Anas bin Malik menyangka bahwa Umar bin Khattab mengatakan al-qamar. Ya. Padahal Umar mengatakan al-qabr, kuburan. Pendengaran Anas bin Malik, Umar mengatakan al-qamar, bulan. Maka dia menengadah ke atas. Ada apa ini? Apa maksud Umar? Apa saya disuruh melihat bulan? Padahal yang dimaksud jauhi kuburan. Dan tidak dinukilkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengulangi salatnya pada saat beliau salat di tempat tersebut. Wallahu alam. Dan telah kita jelaskan pula tentang kesempurnaan syariah yang melarang segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kaum muslimin ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu di dalam Islam syariah melarang segala sesuatu dan setiap jalan yang dapat menjerumuskan seorang dalam perbuatan syirik atau menyerupai perbuatan kaum musyrikin dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperbolehkan mendirikan masjid di kuburan. Demikian pula tidak diperbolehkan salat di kuburan. Dan tidak diperbolehkan salat di atas kuburan. Dan tidak pula diperbolehkan salat menghadap ke kuburan. Dan insyaallah taala akan dilanjutkan pada pembahasan yang berikutnya di saat kita sampai kepada hadis Abu Marzat Al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-hammam. Permukaan bumi seluruhnya diperbolehkan salat kecuali kuburan atau pekuburan dan al-hammam. Al-hammam yang dimaksud adalah al-mughtasal. Tempat mandi. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah tempat mandi tersebut merupakan tempat pemandian umum. Tempat pemandian umum. Dahulu, orang-orang terdahulu, mereka tidak terbiasa membuat kamar mandi di rumah mereka. Namun, mereka bikin pemandian umum. Ya, adapun orang-orang awam, terkadang mereka mandi, membuka aurat, saling memperlihatkan aurat antara satu dengan yang lainnya, ikhtilat dan lain sebagainya. Dan saya kira itu masih nampak dan masih kita melihat di sebagian perkampungan. Nah, itu yang dimaksud al-hammam. Tempat manusia berkumpul ataukah tempat manusia mandi di tempat tersebut. Demikian pula yang ada di dalam rumah. Apabila mereka membangun tempat khusus yang pada tempat tersebut mereka jadikan sebagai tempat mereka mandi, maka itu pun termasuk dalam pengertian al-hammam. Maka tidak diperbolehkan sholat di tempat tersebut. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah di tempat itu ada najis atau tidak. Apakah di tempat tersebut ada najis atau tidak, tetap tidak diperbolehkan. Oleh karena itu yang sahih dari pendapat para ulama, dan itulah yang disebutkan oleh Al-Qadhi rahimahullah ta'ala, bahwa larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di al-hammam, di tempat mandi, adalah merupakan perkara ta'abudi, perkara ibadah, dalam artian tidak diketahui apa ilahnya. Karena ada sebagian dari kalangan para ulama yang mengatakan, apa sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk mengerjakan salat di al-hammam, di tempat mandi? Ada yang mengatakan karena itu adalah tempat yang bernajis. Ya, situ ada kotoran. Tempat-tempat yang berbau najis. Sehingga itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Kalau dengan sebab itu, boleh saja orang mengatakan, kamar mandinya sudah saya bersihkan. Sudah saya bersihkan. Dan diyakinkan sudah tidak ada lagi najis. Nah, tentunya kita mengetahui, ya, dan itu merupakan salah satu adab dalam Islam, bahwa kita dianjurkan untuk membedakan mana tempat mandi, mana tempat untuk membuang hajah. Buang air besar ataukah buang air kecil, hendaklah dipisahkan. Nah, dalam keadaan seperti itu pun tidak diperbolehkan seseorang mengerjakan sholat di tempat mandi tersebut, berdasarkan keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam. Permukaan bumi seluruhnya masjid kecuali pekuburan, demikian pula al-hammam, tempat mandi. Apakah di situ ada najis atau tidak? Walaupun mungkin saja kita mengatakan hikmahnya bahwa tempat mandi, ya, sangat dikhawatirkan di situ ada kotoran, di situ ada najis. Nah, akan tetapi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bersikap atau bersifat ta'abbudiyah. Sekedar itu adalah merupakan perkara ibadah, Rasulullah melarang, maka kita pun meninggalkannya. Lalu bagaimana dengan mengerjakan sholat di al-hush atau al-mirhad, WC, tempat membuang hajah? Nah, tidak ada disebutkan di dalam riwayat hadis Abi Sa'id al-Khudri yang dilarang hanyalah hammam. Nah, sebagian para ulama mereka mengatakan kita menggunakan qiyas secara aulawi. Maksudnya apa? Yang dimaksud qiyas aulawi, yakni kalau yang rendah saja dilarang, apalagi yang lebih dari itu. Sebagai contoh misal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā." Kepada kedua orang tuamu, jangan kamu mengatakan uff, ah, uff. Ya. Jangan kamu membentak keduanya. Jangan kamu mengucapkan itu. Baik. Apakah menempelang orang tua boleh? Kan tidak ada hadis, tidak ada dalil dalam ayat ini. Yang dilarang hanya mengatakan ah, uh saja. Yang dilarang membentak, kasih tendangan, tidak ada dalil dalam ayat ini. Apakah seperti itu? Kita mengatakan min babi aula. Kita menggunakan qiyas aulawi. Kalau hanya mengucapkan ah saja enggak boleh, apalagi yang lebih dari itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dari satu perbuatan yang paling ringan yang dianggap remeh oleh kebanyakan manusia untuk memberikan peringatan dari yang lebih daripada itu. Kalau yang seperti itu saja, hanya mengucapkan saja enggak boleh, apalagi yang lebih tinggi tingkatannya dalam menyakiti dan mengganggu orang tua. Nah, seperti itu pula dalam hal mengenai hadis ini. Kalau tempat mandi saja tidak diperbolehkan, kata mereka, apalagi tempat untuk membuang hajah, karena di situ kotoran, jelas najisnya, ya. Tempat membuang air kecil maupun buang air besar lebih tidak diperbolehkan lagi. Namun pada hakikatnya tidak ada nas yang khusus yang melarang sholat di kamar mandi di tempat buang hajah tersebut, terkecuali dengan menggunakan dalil qiyas aulawi tadi, menggunakan qiyas. Itu yang pertama. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, saya tidak mendapatkan di dalam nas-nas, di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mendapati ada dalil yang melarang seorang salat di tempat buang hajah. Akan tetapi, kalaulah berzikir kepada Allah saja atau membawa masuk sesuatu yang di sana ada zikrullah, yang disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diperbolehkan, apalagi sholat yang sholat keseluruhannya adalah zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau membawa ayat Al-Quran saja masuk ke dalam, ya, tidak diperbolehkan. Atau kita masuk ke dalam lalu kemudian kita membaca Al-Quran Al-Karim di tempat buang hajah, tidak diperbolehkan, apalagi sholat. Yang di dalam sholat kita berzikir, di dalam sholat kita membaca surah, membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, bertakbir, maka tidak diperbolehkan. Lebih utama lagi, tidak diperbolehkannya. Ya, sehingga dalam hal ini ma'asyiral ikhwah, al-mirhad, tempat buang hajah, lebih tidak diperbolehkan lagi. Dan diharamkan seorang untuk sholat di tempat tersebut. Kemudian pada hadis yang berikutnya, yang kandungan hadis ini masih melanjutkan tentang tempat-tempat yang tidak diperbolehkan seorang muslim untuk sholat di tempat-tempat tersebut. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa 'an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, beliau melarang, ay yusalli fi sab'i mawatin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk salat di tujuh tempat. Salat di tujuh tempat. Al-mazbalah atau al-mazbulah, dua-duanya boleh. Yang pertama adalah al-mazbalah. Yang dimaksud al-mazbalah adalah tempat pembuangan sampah. Tempat di sana dibuangnya kotoran-kotoran. Wal majzarah, dan tempat penyembelihan hewan, dan itu mencakup penyembelihan kambing dan penyembelihan sapi atau yang lain. Yang jelas apabila tempat tersebut merupakan tempat yang biasa disembelih hewan, maka itu dinamakan al majzarah. Al-Majzarah. Wal-Maqbarah. Yang ketiga, pekuburan. Dan ini hukumnya telah kita jelaskan. Waqari'ati tariqi. Dan tempat pijakan kaki manusia. Maksudnya, tempat lalu-lalangnya manusia di jalan tersebut. Seperti pasar. Seperti jalan raya atau yang lainnya. Yang jelas itu merupakan tempat berlalu lalangnya manusia. Itu dinamakan qari'atut tariq. Wal hammami dan al hammam. Apa itu al hammam? Telah kita sebutkan tadi. Tempat mandi. Ini yang keberapa ini? Yang kelima. Yang keenam, wa ma'atinil ibil. Dan tempat ma'atin itu jamak dari ma'tin. Tempat menderumnya unta. Tempat mendekamnya unta. Dan yang dimaksud ma'atin dijelaskan oleh para ulama dengan tiga pengertian. Dengan tiga pengertian. Yang pertama yang dimaksud al-ma'atin adalah tempat istirahatnya unta. Tempat dia menderum. Ya. Kalau misalnya ada seekor unta yang dia senang duduk di tempat tersebut dan menjadi tempat mangkalnya dia, ya. Setiap hari nggak ada kerjaan, duduk di situ. Ya memang unta nggak punya kerjaan, kecuali kalau yang memiliki unta itu memberikan pekerjaan untuk dia. Lagi nggak ada kerjaan, duduk di situ. Jadi tempat mangkalnya unta tersebut. Setiap hari dia senang ke situ. Nah itu pula yang dimaksud dengan ma'atin. Yang kedua yang dimaksud ma'atin adalah tempat bermalamnya unta. Di situ dia berlindung dan di situ dia menginap. Ya. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah ada pagarnya atau tidak. Apakah dikandangkan dalam artian ada ruangannya yang telah dibatasi atau tidak. Yang jelas itu adalah merupakan ma'atin, tempat peristirahan unta. Atau yang ketiga, yaitu tempat istirahatnya unta atau tempat menderumnya unta pada saat dia mendatangi tempat di mana dia sering minum di tempat tersebut. Ya, misalnya disediakan oleh tuannya, oleh yang memiliki hewan tersebut tempat untuk minum. Nah, dia minum di situ, kemudian dia istirahat. Tempat istirahatnya itu disebut pula ma'atin. Atau misalnya dia sering ke sungai. Dia sering ke sungai. Dia minum. Setelah dia selesai minum, dia istirahat. Sering dia mangkal di tempat tersebut. Istirahat di tempat tersebut. Pada saat dia selesai minum air. Maka itu juga disebut dengan ma'atin. Ini semua ketiga pengertian ini termasuk dalam keumuman lafaz ma'atinul ibil. Ya, tempat menderum atau tempat istirahatnya unta atau kandang unta. Dan tidak termasuk dari ma'atin, dari unta tersebut, kalau misalnya dia pernah menderum di tempat itu tapi bukan menjadi kebiasaan dia di tempat tersebut. Mungkin saja dia sedang melakukan perjalanan. Lalu tuannya ingin beristirahat. Maka diistirahatkanlah unta tersebut mendekam di tempat itu. Lalu kemudian setelah itu melanjutkan kembali perjalanan dan itu bukan tempat kebiasaan dia menderum. Nah, sehingga dalam hal ini tempat itu tidak dinamakan ma'atin. Walaupun pernah dipakai mangkal oleh unta tersebut. Bisa difaham ya? Jadi intinya bahwa yang dimaksud ma'atinul ibil adalah merupakan tempat-tempat yang di sana unta sering menjadikan tempat peristirahatannya. Tempat dia menginap, tempat dia beristirahat, ya, tempat dia duduk pada saat dia akan mengambil atau meminum air. Nah, ini yang keenam. Yang ketujuh, wa fauqa dhahri baitillahi ta'ala, dan di atas, ya, di bahagian atapnya Al-Ka'bah Baitullah. Dalam hadis ini juga disebutkan tidak diperbolehkan sholat di atas Al-Ka'bah Baitullah. Rawahu Tirmidzi wa dha'afahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mendhaifkannya. Maka dari sisi riwayat, hadis ini adalah hadis yang lemah. Sebab riwayat ini berasal dari jalan Zaid bin Jabirah. Dia meriwayatkan dari Dawud bin Husain, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, Zaid bin Jabirah yang meriwayatkan hadis ini dari Dawud bin Husain adalah perawi yang sangat lemah sekali. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang Zaid bin Jabirah ini matruk. Perawi ini ditinggalkan hadisnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mengatakan perawi ini matruk. Ditinggalkan hadisnya. Kata-kata matruk itu biasa digunakan oleh para ulama apabila orang tersebut dituduh sebagai seorang pendusta. Dituduh sebagai seorang pendusta. Ataukah dia suka berdusta dalam lisannya, dalam kesehariannya, walaupun tidak diketahui bahwa dia pernah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak diketahui bahwa dia pernah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebiasaan dia berdusta, ya, keseharian orang mengetahui bahwa orang ini kadzdzab. Suka berdusta kalau bicara. Nah, maka dikhawatirkan walaupun mereka tidak tahu bahwa dia pernah berdusta atas nama Rasulullah, dikhawatirkan kedustaan yang menjadi kebiasaan dia pada lisannya itu akan menyeret dia untuk berdusta atas nama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga para ulama meninggalkan hadisnya. Nah, demikian pula Ibn Abdul Bar mengatakan bahwa Zaid bin Jabirah ajma'u ala dha'fih. Para ulama telah bersepakat tentang kelemahan orang yang bernama Zaid bin Jabirah ini. Sehingga dari sisi riwayat, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang lemah, bahkan sangat lemah. Dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, di sini dari 7 perkara yang disebutkan dalam riwayat ini, 2 tempat telah kita sebutkan. Yaitu pekuburan dan apa ikhwan? Tempat mandi. Kedua tempat ini telah diriwayatkan dari hadis-hadis yang sahih. Di antaranya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang telah kita sebutkan bahwa tidak diperbolehkan sholat di 2 tempat ini. Nah, kalaulah bukan karena hadis yang sahih tersebut, yang ada hanya hadis yang dhaif ini, niscaya kita akan mengatakan boleh. Tapi karena adanya riwayat-riwayat tersebut, maka menunjukkan ini pengecualian dari keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjida. Telah dijadikan seluruh apa yang ada di permukaan bumi ini sebagai masjid. Ya. Ini asal hukumnya. Kita tidak boleh mengatakan bahwa tidak diperbolehkan dan diharamkan sholat di suatu tempat kecuali apabila dibangun di atas dalil yang sahih. Nah, 2 tempat telah kita jelaskan, tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga disebutkan di sini wa ma'atinul ibil. Tempat peristirahatan unta. Kita tidak menerjemahkan kandang karena kadang-kadang kandang disalahpahami, ya. Kandang yakni tempat yang ada ruangan khusus yang telah diberikan batasan, ya. Nah, di tempat itu yang orang tidak boleh sholat. Padahal bukan. Walaupun itu termasuk tempat yang tidak diperbolehkan sholat. Tempat yang tidak diperbolehkan sholat. Tapi tempat-tempat yang biasa menjadi tempat peristirahatan seekor unta juga tidak diperbolehkan. Juga tidak diperbolehkan termasuk dalam keumuman ma'ati. Akan tetapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Namun demikian, kita tidak berdalil tentang tidak diperbolehkannya sholat di tempat peristirahatan unta dengan hadis ini. Namun kita berhadis dengan riwayat yang lain, berdalil dengan hadis yang lain. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam sahihnya. Dan yang lainnya. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan yang lainnya dari para ahlul hadis. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu fi a'tanil ibil. Dalam riwayat yang lain, la tusallu fi ma'atinil ibil. Wa sallu fi marabidil ghanam. Ya. Salatlah kalian di tempat peristirahatan kambing. Dan janganlah kalian salat di tempat peristirahatan unta. Salatlah kalian di tempat peristirahatan kambing, janganlah kalian sholat di tempat peristirahatan unta. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam bahwa kami berada di sebuah tempat yang di situ ada kandang unta dan kandang kambing. Tempat peristirahatan unta dan tempat peristirahatan kambing. Di manakah kami sholat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini. Salatlah kalian di tempat peristirahatan kambing, jangan kalian salat di tempat peristirahatan unta. Maka hadis ini sahih. Menunjukkan bahwa ini termasuk tempat yang ketiga yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara nas. Yaitu tidak diperbolehkan salat di tempat yang menjadi kebiasaan unta beristirahat di tempat tersebut. Nah, tidak diperbolehkan. Lagi-lagi para ulama berselisih. Apa sebabnya? Apa illat hukumnya? Ya. Sehingga tidak diperbolehkan sholat di tempat peristirahatan unta. Ada yang mengatakan karena najis. Unta itu najis. Ya, ini kotorannya. Nah. Kotorannya, kencingnya, demikian pula tinjanya, najis. Maka tidak diperbolehkan. Adapun kambing, kotorannya tidak najis. Ya, maka diperbolehkan. Tapi ini masalah. Problem. Kenapa? Adanya hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa kotoran unta bukanlah najis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Anas. Ketika datang orang-orang Al-Uraniyun. Orang-orang berasal dari Al-Uraniyun. Mereka pindah ke Madinah. Nah, pada saat mereka tinggal di Madinah, maka mereka pun ya karena cuaca yang berubah, ya, mereka tentunya harus beradaptasi. Pada saat awal kedatangan mereka di Madinah, maka mereka pun mengalami atau mengidap penyakit. Penyakit yang biasa terkena di Madinah. Nah, akhirnya mereka pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka meminta apa penawarnya, apa obat yang mereka harus minum. Agar kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan dari penyakit tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan. Kalian pergi ke pengembala itu. Pengembala si fulan. Lalu kemudian kalian meminta izin. Untuk mengambil dari air susu unta dan air kencingnya. Lalu kemudian kalian minumlah. Dari air susu unta tersebut dan air kencingnya. Minumlah. Nah. Walhasil orang ini pun, rombongan ini pun mendatangi pengembala tersebut. Namun mereka mendatangi pengembala itu, mereka bunuh pengembala ini, lalu mereka merampas untanya. Lalu mereka murtad, keluar dari Islam. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada beberapa sahabat untuk menangkap orang-orang tersebut. Dan mereka berhasil ditangkap. Pada saat mereka ditangkap, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukum. Kedua tangan dan kakinya semuanya dipotong. Tangannya, kakinya dipotong. Lalu dijemur di terik matahari. dijemur di terik matahari sampai mereka kehausan. Mereka minum, tidak diberi minum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini balasan orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan berjalan membuat kerusakan di muka bumi. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Na'am. Thumma yunfaw min al-ard. Hakadha. Aw yunfaw min al-ard. Na'am. Sesungguhnya balasannya orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan berjalan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Balasannya mereka dicincang, dipotong-potong, atau mereka disalib, atau dipotong kedua tangan, tangan-tangan dan kaki mereka. Nah, atau ditiadakan, dibunuh. Nah, mereka murtad. Baik. Telah kita sebutkan hadis al-Uraniyun. Yang menjadi inti dari hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada mereka untuk minum dari kencingnya unta. Bagaimana mungkin kalaulah dikatakan bahwa air kencing unta itu najis? Apakah mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk minum dari najis? Ini adalah satu hal yang tidak mungkin. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, alasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk salat di tempat peristirahatan unta bukan disebabkan karena najisnya. Dan di sana ada beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu fi athanil ibil." Janganlah kalian salat di athanul ibil. Di tempat peristirahatan unta. Lalu kemudian beliau ditanya, "Apa sebabnya ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaha khuliqat minasyayatin." Karena unta itu diciptakan dari syaitan. Maksudnya apa? Bukan penciptanya itu syaitan, akan tetapi perbuatan-perbuatan unta mirip perbuatan syaitan. Ya, dalam artian terkadang secara tiba-tiba unta tersebut menjadi garang, sehingga dikhawatirkan bagi orang yang sholat di kandang tersebut akan menyebabkan terkena tendangan unta yang menyebabkan mungkin dia akan mendapatkan kemudaratan. Ya. Ini diriwayatkan dalam sebagian riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Namun kalaupun berdasarkan riwayat ini, berarti mungkin saja orang mengatakan bahwa kalau begitu yang dilarang pada saat ada untanya. Iya kan? Yang dilarang pada saat ada untanya. Apakah tempat tersebut merupakan tempat yang menjadi kebiasaan unta beristirahat atau tidak? Kalau ada unta di situ maka tidak diperbolehkan. Nah, maka tidak diperbolehkan. Kalau berdasarkan riwayat ini saja. Padahal hadis-hadis yang sedemikian banyak yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya tidak disebutkan sebab ini. Sehingga para ulama rahimahumullah taala mengatakan tidak diperbolehkan salat di kandang, di tempat peristirahatan unta juga merupakan perkara ta'budiyah. Karena itulah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengerjakan dan melaksanakan dalam keadaan kita tidak mengetahui hikmahnya, apa illahnya. Kita tidak mengetahui illatnya, illat hukumnya. Apakah di situ ada unta atau tidak? Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah ketika akan membuang air kecil, maka beliau menghadapkan unta di hadapannya. Lalu kemudian beliau buang air kecil di hadapan unta tersebut. Nah, kalau dikhawatirkan seperti apa yang disebutkan dalam riwayat itu, bahwa apa yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa unta tersebut kadang-kadang akan beringat seperti syaitan, maka tidak diperbolehkan untuk mendekati unta, apakah itu sholat atau yang semisalnya. Walhasil, yang sahih dalam hal ini bahwa tidak diperbolehkan sholat di tempat peristirahatan unta, apakah di situ ada untanya atau untanya sedang tidak berada di tempatnya tersebut, tidak diperbolehkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Nah, ini yang sahih, wallahu alam. Kemudian empat tempat yang berikutnya, tempat dibuangnya sampah, tempat penyembelihan hewan, kemudian apalagi ikhwan, tempat berlalu lalangnya manusia, dan di atas Baitullah, di atas Ka'bah. Adapun keempat tempat ini tidak dibangun di atas hadis-hadis yang sahih. Antum sudah ketahui bahwa riwayat Abdullah bin Umar ini adalah riwayat yang lemah, riwayat yang dhaifah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis-hadis yang lain tidak disebutkan, sehingga kembali kepada hukum asal, dan itu pendapat mayoritas dari kalangan para ulama, bahwa diperbolehkan sholat di empat tempat ini. Di atas Ka'bah boleh sholat di tempat tersebut, demikian pula di tempat lalu lalangnya manusia diperbolehkan, ya, demikian pula di tempat pembuangan sampah dan tempat penyembelihan hewan, asal hukumnya diperbolehkan, disebabkan karena tidak adanya dalil yang melarang. Terkecuali kita tidak mengerjakan sholat di tempat tersebut, mungkin dilihat dari sisi yang lain, bukan karena tidak diperbolehkannya sholat di tempat itu, namun di sana ada pandangan yang lain, kenapa kita tidak sholat di tempat sampah, kenapa kita tidak sholat di tempat lalu lalangnya manusia, kenapa kita tidak sholat di tempat penyembelihan hewan. Nah, walaupun kita mengatakan asal hukumnya boleh, namun di sana ada faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak sholat di situ. Hal ini sama saya kita mengatakan, ya, sekiranya lautan itu menjadi beku, kita boleh sholat di atasnya. Nah, boleh sholat di atas lautan, tapi sayang sekali, lautan adalah lautan air yang tidak memungkinkan kita berdiri di atasnya, iya kan? Nah, untuk sholat di atas air tersebut, kecuali dengan sampan perahu dan yang semisal, asal hukumnya boleh, tapi kenapa kita tidak sholat di atas air? Karena tidak bisa. Nah, demikian pula asal hukumnya boleh seorang sholat di tempat lalu lalangnya manusia. Tapi coba antum sholat di Jalan Sultan Maharta. Nah, menghadap kiblat, sholat berjamaah. Wah, mobil lalu lalang. Tidak mungkin. Atau di pasar, sholat di tempat orang, ya, sibuk. Antum sholat di tempat mereka berlalu lalang. Ada apa orang ini? Ngapain? Ya, sholat kok di sini? Nah, di sana ada tempat khusus. Nah, jadi tidak dikerjakannya sholat di tempat tersebut bukan karena tidak boleh, namun ada faktor-faktor, ya, sampingan. Demikian pula sholat di tempat sampah. Gak mungkin seorang sholat di tempat yang bau, yang busuk. Seorang yang mengerjakan sholat tentunya dalam keadaan tenang. Namun kalau misalnya di tempat sampah tersebut ada sebuah ruangan bersih, tidak bernajis, memungkinkan seorang untuk sholat, boleh. Demikian pula tempat penyembelihan hewan, diperbolehkan. Ya, diperbolehkan seorang untuk sholat di tempat tersebut, terkecuali kalau, ya, dikhawatirkan bau yang amis, ya, yang menyebabkan terganggunya sholat seseorang, sehingga mencari tempat yang bersih, mencari tempat yang jauh dari bau yang amis tersebut, itu yang lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini insyaallah ta'ala yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.